Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya kita berzikir kepada Allah, membentuk majlis az-zikr, majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang semestinya kaum muslimin berlomba-lomba untuk menghadirinya. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal yang demikian itulah, hendaklah orang-orang yang berlomba-lomba, hendaklah mereka saling berlomba-lomba ke arah kebaikan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ilmu adalah merupakan inti yang dengannya kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengenal Islam yang sahih berdasarkan dalil-dalil. Sehingga dengan ilmu itulah kita beramal. Dengan ilmu itulah kita berdakwah. Salah satu karakteristik dan ciri-ciri dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah mereka-mereka yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas al-ilm, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jal dalam surah Yusuf ayat 108, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Katakanlah, yani katakanlah kepada manusia, katakan kepada orang-orang musyrikin bahwa ini adalah jalanku. Jalan itu adalah aku mengajak, menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirah, di atas ilmu dan kejelasan. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini menjelaskan bahwa ciri-ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau, mereka yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan dasar yang jelas, hujjah-hujjah. Sebab apabila seorang terjun ke medan dakwah, maka dia akan menemui berbagai macam syubhat, kelancuan-kelancuan, pendapat-pendapat yang menyimpang, sehingga butuh bagi seorang da'i untuk menepis dan membantah segala perkara-perkara yang sifatnya syubhat yang hendak mengaburkan Islam, datang dari orang-orang kafir, ahlul kitab, dari komunis, mulhid, ataukah dari kalangan ahlul bid'ah. Sehingga butuh bagi seorang da'i pada saat dia berdakwah untuk menyampaikan apa yang dia ilmui, dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk berdakwah di atas kejahilan, sebab jangan sampai dia menyangka bahwa dia mengajak manusia dalam kebaikan, ternyata dia keliru, justru dia mengajak manusia pada kesesatan dan dia menyangka itu sebagai suatu kebaikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dituntut bagi kita semua, setiap kaum muslimin, lebih terkhusus lagi ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka telah mengetahui petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dakwah beliau dan tentang jalannya beliau dan jalannya para ulama ussalaf, sehingga wajib bagi setiap mereka untuk bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu tanpa batasan umur, menuntut ilmu seterusnya sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini bahwa itu adalah ibadah yang mulia yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang muslim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Orang-orang yang diberikan ilmu sehingga dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan baik, lalu dia mengamalkannya, lalu dia ajarkan kepada siapa saja, kepada keluarganya, kepada istrinya, anak-anaknya, kepada masyarakatnya, karib kerabatnya. Satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena dakwahnya, maka itu sungguh jauh lebih baik dari harta yang paling mahal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an, pada saat beliau mengutus Ali bin Abi Talib untuk memimpin pasukan menuju perang Khaybar dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Maka beliau mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah terhadap satu orang melalui engkau, dengan perantaran engkau, maka itu jauh lebih baik, lebih mahal dari unta merah yang paling mahal, dari mobil yang paling mahal, dari kendaraan yang paling mewah. Memberikan hidayah kepada seorang, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya melalui kita. Ini adalah keutamaan yang besar. Kita berikan hidayah kepada istri kita, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita, generasi yang berikutnya. Sehingga apabila setiap dari kita bersemangat untuk berdakwah, menyampaikan kepada manusia ini kebaikan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin memperbaiki kondisi umat ini, menyelamatkan mereka dari berbagai macam musibah dan bala yang sesungguhnya tidak ada yang menyebabkan datangnya musibah tersebut melainkan disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, bencana, malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan karena ulah dari manusia itu sendiri, perbuatan-perbuatan mereka yang telah diusahakan oleh tangan-tangan mereka sendiri, agar kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka merasakan sebahagian dari apa yang telah mereka perbuat. Semoga mereka rujuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan ilmu, yang dengan itulah seorang akan dimuliakan di dunia dan di akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki kitabus salah, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang menjelaskan tentang hukum kiblat. Hadis Amir bin Rabi'ah, kemudian hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an menjelaskan tentang hukum al-qiblah, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah, apa yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya di Madinah. Kalau di negeri kita, antara utara dan selatan, maka itu adalah al-qiblah. Dan telah kita jelaskan bahwa menghadap kiblat dalam salat adalah merupakan syarat yang tidak sah salat seseorang apabila dia hendak mengerjakan salatnya dalam keadaan tidak menghadap kiblat dan dia sengaja melakukan hal itu, maka salatnya tidak sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada keadaan-keadaan tertentu yang diberikan keringanan, diberikan rukhsah, di mana seorang diperbolehkan melaksanakan salatnya dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Maka pada hadis yang berikut ini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan rukhsah, keringanan yang terdapat di dalam syariah berkenaan tentang bolehnya tidak menghadap kiblat. Berkata Al-Hafidz Abul Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Amirin ibni Rabi'ata radhiyallahu anhu qala, dan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu al-Anzi Abu Abdullah al-Adawi, beliau salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan beliau Amir bin Rabi'ah termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Bahkan Amir bin Rabi'ah lebih dahulu memeluk Islam daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, yang menunjukkan bahwa beliau termasuk orang-orang pertamanya yang masuk Islam, yang merasakan pahit getirnya dalam dakwah menyebarkan Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau sempat melakukan hijrah dua kali, hijrah ke Habasyah, demikian pula hijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah. Dan beliau mengikuti banyak peperangan, perang Badar dan seluruh peperangan sampai beliau meninggal, beliau mengikuti seluruhnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau pada saat hijrah, beliau adalah orang yang kedua sampai ke kota Madinah. Orang yang pertama yang sampai ke kota Madinah yang hijrah dari Makkah adalah Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang meninggal. Lalu setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah yang pertama. Kemudian setelah itu Amir bin Rabi'ah, orang yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam kitab sirahnya. Dan Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu meninggal pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beberapa hari setelah Uthman terbunuh, dibunuh oleh kaum Khawarij yang mencerca Uthman bin Affan, lalu kemudian memasuki rumah beliau dan menusuk tubuhnya dengan 9 tusukan. Beberapa hari setelah itu meninggallah Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi, beliau salat di atas rahilahnya, di atas kendaraannya. Biasanya yang dimaksud dengan rahilah kendaraan adalah unta yang biasanya dikendarai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun sebagian para ahli lughah juga mengatakan bahwa kata-kata rahilah bersifat umum. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah unta, juga ada kemungkinan yang dimaksud adalah himar, keledai. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau pernah mengendarai keledai sebagaimana beliau sering mengendarai unta. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menjelaskan tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu mengendarai unta. Kata Mu'adz, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Adalah aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas seekor keledai. Maka rahilah di sini menunjukkan umum, ya. Walaupun kemungkinan yang dimaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu salat di atas kendaraannya yaitu unta. Haitsu tawajjahat bihi, di mana saja unta itu mengarah. Di mana saja unta itu mengarahkan dirinya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Zadal Bukhari ditambah oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yumi'u bi ra'sih, dia menundukkan kepalanya. Dia menundukkan kepalanya. Gimana cara menundukkan kepala? Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dijelaskan, wa ja'ala sujudahu akhfad min ruku'i, aw wa ja'ala sajdataini akhfad min ar-rak'atain. Beliau menjadikan sujudnya, dua kali sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Jadi tunduknya itu, sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Ya, kalau rukuk kira-kira seperti ini, kalau sujud lebih ditundukkan lagi. Begitulah cara yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, dan beliau tidak pernah melakukan hal itu pada salat wajib. Al-maktubah yakni salat yang diwajibkan. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wali Abi Dawud, dan dalam riwayat Abi Dawud, min hadith Anas radhiyallahu an, dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wa kana idza safara, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau melakukan safar, fa arada ayyata tawwa'a, maka beliau hendak melaksanakan solat sunnah, istaqbala binaqatihil qiblata, maka beliau menghadapkan dengan untanya ke arah kiblat. Ya, apabila beliau hendak mengerjakan solat sunnah, beliau mengarahkan untanya sehingga beliau bisa menghadap kiblat. Fakabbara, setelah unta itu mengarah kiblat sehingga beliau dapat menghadap kiblat, maka beliau pun bertakbir. Thumma shalla, kemudian beliau salat, haitsu kana wajhu rikabih, di mana saja arah dari kendaraan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan, sementara unta itu terserah mengarah mana, ke kiri, ke kanan, yang jelas ya menyelisihi arah kiblat, menyimpang dari arah kiblat. Wa isnaduhu hasanun, dan sanad dari riwayat ini adalah hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini kita menjelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan riwayat ini. Yang pertama adalah hadis Amir bin Rabi'ah. Hadis ini jelas kesahihannya disebabkan karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih, telah disepakati atasnya. Dan di sana ada berbagai riwayat, baik dalam riwayat Bukhari maupun dalam riwayat Imam Muslim, yang menjelaskan dan menghikayatkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya pada waktu safar. Di antaranya adalah hadis Amir bin Rabi'ah ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau mengerjakan salatnya sementara kendaraan itu kemanapun berarah, ya, kemanapun arahnya, walaupun menyimpang dari arah kiblat, beliau salat. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dalam riwayat Abdullah bin Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, juga menjelaskan tentang solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan. Namun dalam sebagian riwayat ada tambahan-tambahan, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan kepalanya. Merendahkan kepalanya. Dalam riwayat yang lain, Dari hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatih. Beliau mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya. Di atas kendaraan. Qibala ayyi wajhin tawajjah, kemanapun arahnya. Kemanapun kendaraan ini ya menghadap. Wa yutiru ala rahilatih, dan beliau pun mengerjakan salat witir di atas kendaraannya. Dalam riwayat yang lain, salatul lail, beliau mengerjakan salatul lail juga di atas kendaraannya. Dan beliau tidak mengerjakan hal tersebut dari salat-salat yang diwajibkan. Hadis ini hadis yang sahih. Riwayat yang kedua adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW apabila beliau melakukan perjalanan dan beliau hendak mengerjakan sholat sunnah, maka beliau sebelum mengerjakan sholat sunnah, untanya ini diarahkan ke kiblat. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW jalan bertentangan dengan arah kiblat, pada saat beliau hendak mengerjakan sholat sunnah, maka diarahkan untanya ke arah kiblat. Setelah itu beliau bertakbir. Setelah beliau takbir, maka dibiarkan unta ini mau berjalan kemana, terserah. Menyimpang dari arah kiblat atau tidak, maka beliau tetap sholat kemanapun unta itu menghadap. Inilah yang dimaksud dalam hadis Anas bin Malik, dan hadis ini hasan. Sebagaimana yang disebutkan Al-Hafidh bin Hajar, dihasankan pula oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam hadis ini, kita mendapatkan beberapa faedah. Bahwa di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa apa yang telah kita sebutkan sebelumnya tentang syarat salat diharuskan menghadap kiblat ternyata tidak bersifat umum. Ada keadaan-keadaan yang dikecualikan. Sebagaimana yang diterangkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh para sahabat, di antaranya adalah apabila seseorang di atas kendaraan dan dia dalam keadaan musafir, dan dia dalam keadaan musafir, dan sholat yang dia kerjakan adalah sholat sunnah. Ini keadaannya. Keadaan yang pertama, dia di atas kendaraan. Yang kedua, bahwa dia dalam keadaan musafir. Yang ketiga, sholat yang dia kerjakan bukanlah sholat yang wajib, tapi sholat itu sunnah. Apabila terpenuhi tiga keadaan ini, maka diberikan keringanan bagi seseorang untuk mengerjakan sholat tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat ini termasuk rukhsah di dalam syariah ini. Maka dari sini menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sabda dan ucapan beliau. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa al-fi'lu yukhassisul qaula. Perbuatan Nabi mengkhususkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya datang dari syariah. Perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asal hukumnya adalah bersifat wahyu dan syariat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang terbaik, ucapan beliau maupun perbuatan. Semuanya adalah contoh bagi umat ini. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa perbuatan mengkhususkan ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sebagian mereka yang menyangka bahwa apabila bertentangan antara perkataan Nabi dengan perbuatan, maka didahulukan perkataan daripada perbuatan. Maka kaidah ini ya tidaklah bersifat mutlak dan tidak bersifat umum. Yang sahih asal hukumnya perbuatan Rasulullah SAW dapat mengkhususkan perkataan beliau, karena semuanya adalah tasyri', adalah perkara syariah. Oleh karena itu hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang syarat menghadap kiblat dalam hadis orang yang jelek salatnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudu. Setelah itu engkau menghadap kiblat, itu syarat. Setelah engkau menghadap kiblat, maka bertakbirlah. Ucapan ini telah dikhususkan dengan perbuatan Nabi SAW. Ternyata di sana ada keadaan-keadaan yang diberikan keringanan bagi seorang untuk tidak menghadap kiblat, seperti dalam sholat sunnah di waktu safar di atas kendaraan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya sholat di atas kendaraan. Bolehnya sholat di atas kendaraan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada zaman itu kendaraan mereka adalah unta. Apalagi ikhwan? Keledai. Apalagi ikhwan? Bagal. Ya. Peranakan kuda dan keledai atau kuda. Itulah kendaraan-kendaraan yang dipakai pada zaman itu. Atau kendaraan yang modern seperti mobil, motor, dan yang semisalnya diperbolehkan, ya, dengan illah yang sama, yaitu di atas kendaraannya, di atas rahilah. Yang demikian ini diperbolehkan, ya. Dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan ijma' kaum muslimin tentang bolehnya mengerjakan sholat di atas kendaraan dalam keadaan musafir. Hanya saja terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal kalau safar yang dikerjakan oleh seorang muslim itu adalah safar untuk berbuat maksiat. Ya, ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan kalau safarnya dalam rangka untuk maksiat, maka tidak boleh sholat di atas kendaraan. Bahkan kata mereka tidak boleh dikosor sholatnya. Misalnya ada seorang yang hendak berangkat ke Hong Kong dengan tujuan untuk ikut dalam perjudian internasional misalnya. Ya. Maksiat. Safar maksiat. Nah, apakah boleh dia sholat di atas kendaraan? Mungkin kendaraan yang dia pakai mobil, mungkin pesawat, mungkin seterusnya. Sebagian mereka mengatakan tidak boleh karena safarnya maksiat. Namun pendapat yang sahih adalah tidak ada perbedaan. Apakah safar yang dia lakukan dalam rangka untuk maksiat atau yang lainnya, dia kedudukannya sebagai musafir, maka diperbolehkan terkena hukum sebagai seorang musafir. Sebagai seorang musafir. Adapun kemaksiatan dikerjakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, niat dia itu adalah dosa. Keinginan dia ke sana untuk melakukan perbuatan yang haram adalah perbuatan dosa. Adalah perbuatan yang haramkan, dosa besar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena kedudukan dia sebagai seorang musafir, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mungkin tidak jadi, mungkin dia membatalkan dan seterusnya, sehingga kedudukan dia sebagai musafir, ya, menunjukkan bahwa dia terkena hukum, ya, sebagai seorang musafir secara umum dibolehkan bagi dia mengqasar salatnya dan boleh bagi dia salat di atas kendaraan. Nah, yang kita jelaskan ini adalah salat di atas kendaraan. Lalu bagaimana kalau seorang yang dalam keadaan musafir ingin mengerjakan sholat sunnah, tapi dia musafir dalam keadaan berjalan, ya, berjalan. Hadis ini menunjukkan di atas kendaraan. Tapi kalau misalnya seorang mungkin dia miskin, gak punya kendaraan, akhirnya dia berjalan, anggaplah dari Balikpapan ke Samarinda, ya, safar dengan jalan kaki. Enggak punya uang untuk naik bus. Tapi dia ingin mengerjakan sholat sunnah. Bolehkah bagi dia mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan berjalan? Berselisih para ulama. Berselisih. Ada sebagian dari kalangan para ulama, dan itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dari pendapat Al-Imam Syafi'i, mengatakan boleh. Ya, boleh. Jadi sambil jalan, sholat. Allah. Sholat sunnah. Ya. Naam. Sholat sunnah, walaupun tidak menghadap kiblat. Dan subhanallah, pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dengan alasan bahwa kalau kendaraan saja boleh, yang tujuannya sholat sunnah itu, ya, yang tujuannya bolehnya sholat di atas kendaraan dalam rangka untuk memberikan keringanan bagi dia untuk memperbanyak amalan sholeh, maka terlebih lagi jalan kaki. Karena orang berjalan kaki lebih sulit daripada berkendaraan, sehingga apabila dia hendak mengerjakan, ya, sholat sunnah mestinya lebih dibolehkan. Jadi beliau mengkiaskan, beliau mengkiaskan tentang bolehnya. Cuman kata mereka, ya, lalu bagaimana dengan sujudnya? Ya, sujud sambil jalan, ya. Dan bagaimana dengan rukuknya? Rukuk sambil jalan, wah sulit betul. Nah, kata mereka, yang diperbolehkan dia berjalan adalah kalau dia dalam keadaan berdiri, seperti berdirinya ketika sholat, dan apabila dalam keadaan tasyahud, tasyahud sambil jalan. Adapun rukuk dan sujud harus berhenti, kata mereka. Rukuk dan sujud harus berhenti. Jadi kalau mau rukuk, berhenti dulu. Iktidal, jalan lagi. Ya, mau sujud, berhenti dulu, sujud. Ya, berdiri, jalan lagi. Nah, orang-orang yang di sekitarnya melihat, ini orang ngapain ini? Ini orang sholat apa gimana ini? Nah, sebagian pendapat para ulama, pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Dan ini pendapat yang sahih, wallahu a'lam, bahwa tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengkiaskan antara orang yang sholat di atas kendaraan dengan orang yang berjalan. Orang yang sholat di atas kendaraan, mereka tenang. Iya kan? Santai. Kakinya tidak bergoyang. Nah, tinggal di atas kendaraan, mereka bisa sholat dengan tenang. Tapi jalan gimana? Gerakannya terlalu banyak. Ya? Gerakannya terlalu banyak. Dan sangat merepotkan. Sangat merepotkan. Sehingga gak bisa dikiaskan. Berbeda antara keduanya. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW menjelaskan, kana yusalli ala rahilatih. Beliau sholat di atas kendaraan. Kalaulah sholat dalam keadaan berjalan, dalam sholat sunnah, musafir, diperbolehkan, tentunya dinukilkan kepada kita. Tentunya dinukilkan. Bukankah para sahabat di antara mereka ada yang miskin? Banyak dari mereka, ya, yang tidak punya kendaraan. Namun tidak dinukilkan kepada kita bahwa mereka mengerjakan sholat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berjalan. Sehingga dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, yang sahih adalah kita tidak melakukannya, ya. Dan insya Allah Taala, kalau dia hendak mengerjakan sholat sunnah, dia bisa singgah istirahat sejenak, lalu dia mengerjakan sholat sunnah. Nah, disebabkan karena tidak adanya dalil yang khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat di atas kendaraan khusus pada sholat-sholat sunnah. Khusus pada sholat sunnah. Adapun pada sholat wajib, maka hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Tidak pernah beliau sholat di atas kendaraannya ya, apabila hendak melaksanakan sholat wajib. Apabila beliau hendak mengerjakan sholat wajib, maka beliau turun. Maka beliau turun dari kendaraan, kemudian sholat di atas apa, di atas bumi tentunya, tidak di atas kendaraannya. Terkecuali dalam kondisi dia tidak mampu, ya. Terkecuali dalam kondisi tidak mampu. Seperti misalnya di atas pesawat yang tidak memungkinkan bagi seorang, apabila pesawat tersebut menempuh perjalanan berjam-jam sehingga menyebabkan dia tidak mampu mengerjakan sholat tersebut di daratan, sehingga dalam hal ini diberikan keringanan, boleh. Ataukah dia berada di tengah lautan, dia berada di tengah lautan, nah, yang kapal tersebut menempuh perjalanan berhari-hari, seperti yang kita ketahui, ya, Pelni dan yang semisalnya, yang tidak memungkinkan mereka harus lompat ke daratan dan sholat di daratan. Nah, namun mereka boleh mengerjakannya di atas kendaraan, walaupun sholat itu sholat wajib. Demikian pula keadaannya apabila seorang berada di atas mobil, ya, tiba waktu sholat. Contoh misal, waktu sholat yang paling sempit, yaitu waktu subuh. Waktu sholat subuh, terkadang kita hendak melakukan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dan menempuh perjalanan berjam-jam yang menyebabkan kita melewati waktu subuh. Apabila kita menunggu sampai tiba di tempat lokasi yang kita tuju, menyebabkan kita tidak mengerjakan sholatul fajr pada waktunya, karena matahari telah meninggi. Waktu sholatul duha, waktu duha, sehingga kita meninggalkan dengan sengaja, padahal kita tahu bahwa itu adalah waktu subuh. Kita ingin memberhentikan supir, ya. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Kalau mampu, masya Allah, ya. Kalau misalnya satu mobil semuanya ikhwan ahlus sunnah, maka mereka bisa mengatur supirnya. Tapi kalau satu orang, dua orang, kadang-kadang bisa kelahi sama supirnya, berantem. Hanya gara-gara itu. Mereka menganggap sepele masalah ini. Allahul musta'an. Sementara kalau kita turun dari mobil, ya, tidak semua orang bisa punya uang untuk melanjutkan lagi perjalanan, dan betul sangat melelahkan. Sehingga dalam hal ini pun, ya, dalam kondisi hajah, maka diperbolehkan dia sholat di atas kendaraan. Diperbolehkan dia sholat di atas kendaraan dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Hakim, dari hadis Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sholat di atas kapal, di atas perahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq." Dia manakanang yang di belakang. "Shalli fiha qa'iman illa an takhafa al-gharq." Salatlah di perahu tersebut dalam keadaan berdiri, kecuali apabila engkau takut tenggelam. Kecuali apabila engkau khawatir tenggelam, maka boleh kamu sholat dalam keadaan duduk. Maka ini menunjukkan bolehnya sholat di atas kendaraan, walaupun sholat wajib, tapi dalam kondisi darurah. Asal hukumnya, seseorang turun dari kendaraannya dan sholat di atas bumi. Sebagaimana yang disebutkan dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya sholat sunnah dalam keadaan musafir dengan tidak menghadap kiblat, dengan tidak menghadap kiblat. Dan di sini ada dua keadaan, dua-duanya boleh, dua-duanya diperbolehkan. Keadaan yang pertama, ya, kita langsung sholat, walaupun pada saat kita takbir dalam keadaan tidak menghadap kiblat, dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Misalnya kita di mobil, kita dalam keadaan punya wudu dan ingin mengerjakan sholat, sementara mobil menuju ke arah timur bertentangan dengan arah kiblat, maka dalam hal ini boleh bagi kita sholat takbir walaupun tidak menghadap kiblat, sholat ya, sampai seterusnya dari awal takbir sampai akhir salam dalam keadaan tidak menghadap kiblat diperbolehkan sholat sunnah, dibolehkan dalam sholat sunnah berdasarkan hadis-hadis yang sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya menyebutkan tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa beliau menghadap kiblat terlebih dahulu kemudian berpaling. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, kalau seorang mampu itu lebih afdal, adalah keadaan yang disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik, yaitu seorang menghadap kiblat terlebih dahulu pada saat takbiratul ihram saja. Ah, anak-anak Abdullah, nah, pada saat takbiratul ihram, setelah dia takbiratul ihram menghadap kiblat, baru setelah itu terserah kendaraannya mau menghadap kemanapun tidak jadi masalah, walaupun menghadap ke utara, selatan, timur dan seterusnya. Kedua-duanya boleh dan kedua-duanya sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, adapun pada salat wajib tidak diperbolehkan seseorang mengerjakan salat dalam keadaan tidak menghadap kiblat kecuali pada dua keadaan. Kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila dia tidak mampu untuk menghadap kiblat. Misalnya dia dalam kondisi sakit, tidak mampu bangun, dan tempat tidurnya menghadap ke timur misalnya, sehingga dia tidak mampu untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat, maka dia sholat dalam keadaan demikian walaupun tidak menghadap kiblat. Nah, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. Keadaan yang kedua, dalam kondisi al-khawfus syadid, dalam kondisi ketakutan yang sangat, seperti dalam kondisi perang, seperti dalam kondisi perang sedang berkecamuk yang tidak memungkinkan seorang itu mengambil tempat ya, yang atau lari dari pertempuran lalu kemudian mencari tempat untuk sholat dengan tenang, tidak memungkinkan. Sholat sedang apa, perang sedang berkecamuk. Nah, sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam kondisi khauf, perang yang berkecamuk, maka kalian salat dalam keadaan berlari boleh. Salat dalam keadaan berjalan boleh, jungkir balik silakan. Nah, atau salat dalam keadaan berkendaraan. Ini dalam kondisi perang. Nah, atau misalnya dalam kondisi seorang dalam keadaan ketakutan. Nah, contoh misal, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya daerah kita dan negeri kita dari musibah. Contoh misal, di sebuah daerah terjadi gempa bumi dan gempanya itu cukup lama ya. Contoh ini yang tidak memungkinkan bagi mereka punya kesempatan untuk sholat ya. Kalau dibiarkan maka mungkin dia akan keluar dari waktu sholatnya, maka dia sholat dalam kondisi bagaimanapun ya. Kalau mengharuskan dia harus lari, sholat dalam keadaan berlari, sholat dalam keadaan berlari. Maka demikian pula seorang yang keadaannya berada di atas kendaraan, sebagaimana yang kita sebutkan, tidak memungkinkan bagi dia menghadap kiblat dan tidak memungkinkan bagi dia turun untuk mengerjakan sholat wajib, sehingga dalam hal ini diperbolehkan bagi dia untuk mengerjakan sholat dalam kondisi bagaimanapun dia ya, dan mengerjakan sholat pada waktunya itu lebih diutamakan daripada dia keluar dari waktunya sampai kepada lokasi telah keluar dari waktu sholat subuh misalnya, lalu dia mengerjakan di lokasi itu. Ini tidak diperbolehkan ya, tentang hal itu telah dihapus hukumnya. Adapun hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat masing-masing pada waktunya. Sholat pada waktunya. Terkecuali sholat zuhur boleh diakhirkan waktu asar. Salatul maghrib boleh diakhirkan ke waktu isya. Adapun salatul fajr harus dikerjakan pada waktunya. Sehingga kalau tidak memungkinkan, kalau memungkinkan kita di atas mobil, kita menghadap kiblat, walhamdulillah, atau di atas kereta api, ya, mungkin sebagian ikhwan yang pernah naik kereta api bisa mengetahui ya kondisi tempat duduknya, mungkin saling berhadapannya. Nah, kalau misalnya kita duduk bertentangan dengan arah kiblat, kita bisa minta izin kepada orang di hadapan kita, maaf pak, saya ingin sholat hadap kiblatnya di situ, ya, bisa gantian sebentar, oh, boleh. Biasanya alhamdulillah ya kebiasaan ya dan akhlak orang-orang Indonesia terkenal agak lembut dalam hal ini ya. Biasanya demikian, mereka mengizinkan. Nah, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya karena padatnya dan tidak punya tempat untuk itu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Amir bin Rabi'ah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Hah? Kaif salat secara berjamaah? Gimana caranya? Supirnya jadi imam. Nah, wallahu a'lam. Ya, tentunya kalau mereka mampu sholatul jamaah, tentunya dengan saf, ya, seperti di atas kapal laut memungkinkan, di atas pesawat sebagian pesawat memungkinkan itu, memungkinkan sholat secara berjamaah. Nah, asal hukumnya boleh. Namun kalau tidak memungkinkan, masing-masing berada di tempat yang berbeda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam. Naam. Masih ada? Gimana? Toilet, ya. Air itu suci apa enggak? Hah? Gimana antum ragu? Kita sudah pelajari kitab Tahara, ya, bab yang pertama dalam Bulughul Maram. Asal hukum air adalah suci dan mensucikan, walaupun air tersebut berada di tempat yang paling kotor, ya. Nah, asal hukumnya suci dan mensucikan. Kapan kita ragu? Ketika kita menemukan sesuatu yang baunya busuk misalnya, bau sekali, ya. Atau kita melihat, ya, pada air itu jelas ada najisnya gitu, jelas dan bercampur. Nah, seperti ini meyakinkan. Asal hukum yang kita membangun ya keyakinan kita di atasnya adalah air itu suci dan mensucikan. Keyakinan ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan keyakinan yang lain. Ya, al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Kita sudah yakin air itu suci dan mensucikan. Nah, lalu kemudian ada keraguan. Mungkinlah. Kita melihat itu kok ada hijau-hijaunya. Ya. Jangan-jangan ini. Wah, mulai. Su'udzan. Buruk sangka. Jangan-jangan najis. Jangan-jangan. Kalau masih jangan-jangan, tinggalkan jangan-jangan itu. Ya. Buang jangan-jangan, ambil keyakinan. Nah. Terkecuali kalau jelas, dengan keyakinan pula kita menghukumi bahwa air itu adalah air najis, sehingga dalam hal ini tidak diperbolehkan digunakan. Wallahu a'lam. Naam. Ada lagi ya? Tayyib, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.